نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, gimana kabarnya semua, sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua melangkahkan kaki kita menuju Masjid Ar-Rahman ini, pertama untuk sholat maghrib berjamaah nih. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari inti dari ajaran Islam, yaitu masalah tauhid, masalah dua kalimat syahadat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, ya, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan Allah bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab maupun hisab, sebagaimana malam hari ini kita berkumpul bersama di masjid ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan masuk bab ketiga yang judulnya Babun man haqqaqat tauhida takhalal jannata bi ghairi hisab. Artinya, barang siapa yang merealisasikan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisab. Bab sebelumnya yang Bab sebelumnya yang kita bahas bulan lalu itu kan judulnya Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Kira-kira dari dua judul ini bedanya apa Bapak Ibu? Dan apakah di antara keduanya ada keterkaitan? Kalau ada keterkaitan pasti iya. Cuma bedanya, pada bab yang akan kita bahas ini, pembahasannya ya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada bab kedua kemarin. Jadi pada bab dua kemarin itu adalah orang-orang ahli tauhid, tapi mereka memiliki dosa-dosa. Kalau seperti itu, maka masuk surganya pasti masuk surga. Tetapi kadang-kadang mampir dulu ke neraka, tergantung kepada kadar dosanya, dan bisa jadi Allah memasukkannya sehingga masuk surga langsung tanpa diazab, kan begitu. Nah, untuk bab ini mereka tingkat tinggi Bapak Ibu, seperti panjenengan semua. Jadi mereka ini yang betul-betul merealisasikan tauhid, dan makna merealisasikan tauhid itu tidak syirik sama sekali. Tidak ada syirik akbar, tidak ada syirik asghar, tidak ada bid'ah, tidak ada dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil mah semua orang melakukannya kan. Ya, kalau enggak ada orang berbuat dosa, kalau ada orang tidak berbuat dosa itu bukan orang namanya Bapak Ibu, itu namanya malaikat ya. Jadi semua orang itu pasti ada dosa. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam tukang sapu. Dalam tukang salah khata, wa khairul khata'in at-tawwabu, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang paling banyak bertaubat. Nah, jadi bab kita ini membahas orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini susah, enggak semudah itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tetapi Bapak Ibu, kita ya senantiasa mintalah kepada Allah Ta'ala lagi. Jadi kalau minta kepada Allah itu jangan yang tanggung-tanggung Pak. Minta punya rumah di dunia, minta mobil, minta ganti motor asal Supra Fit 6 Nmax misalnya, itu PJX, itu enggak ada apa-apanya. Minta itu yang mustahil, yaitu apa? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Okay. Nah, di sini pengarang kitab rahimahullah Bapak Ibu mendatangkan 3 dalil, 2 dalil dari Al-Qur'an, 1 dalil dari hadis. Yang pertama adalah surat An-Nahl 120. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ini Allah kira-kira memuji atau memarahi Nabi Ibrahim pada ayat ini Bapak Ibu. Memuji, menyanjung. Allah mengatakan, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummah. Dia adalah seorang imam. Seorang imam. Apa dalilnya? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dengan beberapa kalimat, apa diantaranya? Disuruh nyembelih anaknya yang namanya Ismail. Disuruh berkhitan Pak ketika umur 80 tahun. Khitannya pakai apa? Bil qaddum. Qaddum itu apa Kak? Kak? Kapa. Kira-kira ada pati rasanya mboten? Jadi kalau sekarang kan cepat itu khitan masal pakai laser tut terus langsung garing. Nah dulu Pak, enggak tahu ono perbane ndak Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun bisa. Terus disuruh meninggalkan istrinya yang keberapa itu? Nabi Ibrahim berapa istrinya Bapak Ibu? Dalam 2 lagi. Panjenengan berapa istrinya? Boleh tak nikah lebih dari satu istri itu? Tidak boleh ke ibu-ibu ke? Halo? Tidak boleh ke? Boleh. Justru ketika Nabi Ibrahim menikah lagi itulah turun Nabi Muhammad SAW. Ya Bandar? Coba Anda nih Nabi Ibrahim gak menikah mbek Siti Hajar, ono ndak Nabi Muhammad? Ndak ono. Nek lu barokah nikah lagi itu, Pak. Nggih, Ibu-ibu nggih. Sepakat? Gitu i. Mboten ibu-ibu orang-orang yang salihah kok. Jadi di antara ujian lainnya itu ibu-ibu meninggalkan Siti Hajar, nggih, dengan anaknya yang masih menyusu, bayangkan biwadin ghairihi zara, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya, bayangkan tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, tidak ada manusia, tidak ada rumah. Inda baitikal muharram, hanya saja ini di sisi rumahmu yang haram, tanah suci yaitu kota Magelang. Dalam Makkah. Ibu-ibu pengen seperti Siti Hajar mboten? Halo, ndak pengin nggih? Mlebun rokok berarti. Kalau pengen seperti Siti Hajar, sabar. Ditinggal kalau no ATM, kalau no apa, medika kurma sakersek, ambil bayi seknya nyusu, nggak ada orang, bayangkan. Jenengan kalau digitukan gitu ya apa ayo. Dalam urek, ngempurek nanti KPD, gak ada sopo-sopo. Yeah. Jadi ini termasuk ujian Bapak Ibu. Bayangkan kalau panjenengan sebagai laki-laki gitu kan. Ya Allah gimana rek gitu kan. Makanya Nabi Ibrahim itu ini ngapunten bercerita enggak apa-apa nggih. Wong TK semua kok taman kawak-kawak seneng cerita. Oke ceritanya enggak ngawur gitu aja. Ini kan fakta, ono dalile malah. Jadi yang namanya Nabi Ibrahim ini kan ya mana tega lah meninggalkan istrinya, enggak ada siapa-siapa di situ. Kalau ono ATM, kalau ono Indomaret ya. Karuan ono Indomaret ono ATM ki lho, tak kaya ATM kok karek ki lho bine gitu aja kan. Ini enggak ada apa-apa, Bu. Sementara anaknya juga lagi nyusu, enggak ada sumber air. Itu karena ndak tega paling ya Nabi Ibrahim itu kelunuk-kelunuk pergi ke arah Syam. Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Hei mas-mas Ibrahim gitu kan. Sing ngongkon sampean koyo ngene iki Allah ta gitu kan. Nabi Ibrahim mengangguk. Nah, Siti Hajar langsung idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Benar, Pak. Makanya ibu-ibu dan kita semua, bapak-bapak itu harus senantiasa husnudzon kepada Allah seperti husnudzonnya Siti Hajar. Apakah husnudzonnya disia-siakan sama Allah? Tidak belas. Karena dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku kata Allah tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Enggak disia-siakan sama Allah sama sekali kan. Zam-zam itu kurang apa? Nggih. Sampai sekarang keluar terus air zam-zam, kemudian ada syariat sa'i, itu tidak lain kecuali karena ngambil dari sejarahnya ibunda kita Siti Halimah. Halo? Siti Hajar. Nah, ketika Allah mengatakan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa ajammahun, sukses lulus Nabi Ibrahim ya, diuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, aku Ibrahim menjadikanmu imam, pemimpin bagi para manusia, imam dalam dunia dan akhirat gitu kan, dalam agama Pak. Nah, Nabi Ibrahim tidak lupa dengan anak keturunannya. Beliau berdoa wa min dzurriyyati, ya Allah, sekalian anak keturunan kula nggih, tolong dijadikan sebagai pemimpin gitu kan. Apa Allah menjawab? Qala, kata Allah, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Iya, tapi janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang Nah ini inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seorang imam, pemimpin. Qanitan lillah itu tunduk patuh, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, enggak pernah berpaling, ya enggak pernah berpaling dari ketaatan, tunduk patuh diperintah apapun dilakukan. Bayangkan, Pak. Jenengan lho, misalnya diuji, dikonyem belek anake ngono. Gimana coba? Mungkin bapaknya gelem anake sing enggak gelem melayu, kok enak aku kepen urip disembelih, lho kan gitu kan dosa lah karyan gitu ya. Ini ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei putraku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni adbahuk, aku itu menyembelihmu. Fanzur madza tara, gimana menurut pian gitu kan? Sampai tak sembelih gak apa-apa, kan gitu bahasa Sidoarjo-nya gitu. Karena mimpi para nabi adalah apa? Wahyu. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu. Apa jawaban sang anak Ismail bapak ibu? Ya abatif alma tumar pak, monggo silakan panjenengan melakukan apa yang diperintahkan pada jenengan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti anda jenengan nanti mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Mau pak dibeleh? Tiba-tiba ngek loh, kok sih dibeleh jadi kambing besar. Wafadainahu bidzibhin adzim, kami ganti dengan apa? Kami ganti dengan kambing yang besar. Masya Allah bapak ibu. Nah kemudian walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bapak ibu menyanjung Nabi Ibrahim itu. Sanjungannya datang kepada beliau diantaranya apa? Karena beliau tunduk patuh, tidak pernah maksiat, dan ahli tauhid, tidak pernah musyrik. Itu Nabi Ibrahim. Makanya kalau berbicara tentang orang-orang yang masuk surga bapak ibu kan, dalam surat Al-Waqi'ah itu kan ada tiga. Ada wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabu. Terus ada wa ashabul maimanah, jima ashabul maimanah. Terus wa ashabul mas'amah, jima ashabul mas'amah. Ada as-sabiqun yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada ashabul yamin atau ashabul maimanah. Ini yang masuk surga tapi setelah dihisab lama, baru kemudian mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan. Terus ada ashabus syimal atau ashabul mas'amah, yaitu setelah dihisab mengambil catatan amalnya melalui tangan kiri. Dan Allah juga menjelaskan ya, juga menjelaskan dalam ayat yang lain Allah mengatakan summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina summa awrasnal kitab. Kemudian kitab Al-Qur'an ini kami wariskan alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi bapak ibu, ketika panjenengan ini diberi Allah Al-Qur'an itu dipilih, berarti ya dijadikan kitab suci panjenengan itu Al-Qur'an, berarti jenengan termasuk hamba pilihan. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ketika engkau sudah memilih kami dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci kami, tunjukkan kita tiap hari baca Qur'an ya. Nah tetapi orang-orang yang dipilih Allah tadi bapak ibu terbagi menjadi tiga. Ya. Faminhum zalimun li nafsihi. Tingkatan pertama, mereka itu adalah orang yang menzalimi dirinya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, yang kedua, di antara mereka ada yang muqtasid, ini yang ashabul yamin. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya, di antara mereka itu ada orang itu sabit. Apa sabit itu artinya, Pak? Musabaqah itu apa? Dalam? No, Pak Anwar? Lomba. Lomba. Kalau sabiqun bil khairat berarti yang paling mendahului dalam melakukan kebaikan. Ada kebaikan desik-desik pertama kali melakukan, Pak. Panjenengan simak soal seperti itu, nggih. Itu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya. Jadi mereka ini balapan terus. Jadi ketika berbuat baik itu enggak mau dikalahkan sama yang lain, pokoknya kudu disian. Zalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar. Apa? Jannatu adn, surga adn. Jadi Bapak Ibu, tingkatan pertama adalah yang selamat dari syirik, tetapi belum tentu selamat dari dosa-dosa yang dibawa syirik. Ya. Ini mereka adalah yang tadi dzalimun li nafsi ahli tauhid. Tapi kadang ada dosa-dosa, Pak. Nah, ini tadi yang saya katakan itu berada di bawah masyiah Allah Ta'ala. Apa itu masyiah? Halo? Tunggu jenengan, ada yang namanya masyiah, betul? Masyiah itu kehendak Allah Ta'ala. Kembali kepada surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dari kata sya'a yasha'u, masyiatan, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dia kehendaki. Ya. Jadi ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua itu al-muqtasid. Siapa mereka? Mereka ini, Pak, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi kadang-kadang masih mengambil yang makruh. Ya. Atau bahkan syubhat. Jadi mereka itu fokusnya mengerjakan yang wajib, yang sunnah enggak, meninggalkan yang haram, yang makruh enggak. Itu yang muqtasid. Sementara yang sabiqun bil khairat ini, di samping mengerjakan yang wajib, juga yang sunnah itu dikerjakan semua. Di samping dia meninggalkan yang haram, yang makruh, yang syubhat, bahkan yang mubah sekalipun, itu dia tinggalkan, Pak. Itulah yang namanya sabiqun bil khairat. Begitu. Kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang dalil judul kita bahwa orang yang mewujudkan tauhid niscaya masuk surga tanpa azab adalah surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb-nya. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini salah satu sifat, Bapak Ibu. Sebetulnya dalam surat Al-Mu'minun ini, coba silakan dibuka, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sifat orang-orang yang sabiqun bil khairat. Jadi sifat orang-orang yang senantiasa mendahului lainnya dalam beramal baik. Sifat pertama pada ayat 58, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ini kedua. Sifat pertama itu ayat 57 Al-Mu'minun, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi orang-orang itu ya, mereka ini terhadap Allah itu sangat takut, Pak. Takut, enggak berani. Ya. Mau begini khawatir salah, ya Allah nanti dihukum Allah Ta'ala. Sangat takut ya orang-orang yang sabiqun bil khairat. Sifat kedua ayat 58, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya. Mengimani semua Al-Qur'an, Pak. Ada enggak orang yang enggak mengimani semua Al-Qur'an, sebagian ditolak? Ada. Masih kemarin mengatakan gimana Islam sempurna, wong ada perbudakan, wong enggak sempurna, ya. Nah, padahal apapun yang dalam Al-Qur'an itu, sebagai seorang mukmin kita mengatakan sami'na wa atho'na, bahwa Qur'an hadis itu kebenaran mutlak. Nah, kalau jenengan enggak percaya, kafir wae lah, mengaku-ngaku Islam barang. Gitu. Sifat ketiga, nah ini yang menjadi pembahasan kita, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb-nya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Sifat keempat, walladzina yu'tuna ma serba merasa ewu gitu loh, khawatir ini jangan-jangan nanti ganggu orang, mau begini nanti khawatir menyakiti orang gitu. Jadi orang beriman itu selalu takut, Pak. Walladzina yu'tuna ma atau, mereka ini senantiasa mempersembahkan apa yang mereka mampu, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, apalagi ya haji, ya umroh, semua ketaatan mereka kerjakan. Wa qulubuhum wajilatun, tetapi hati mereka itu takut. Takut apa? Annahum ila rabbihim raji'un, takut kalau mereka kembali kepada Allah, jangan-jangan nanti amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu senantiasa beramal, Pak. Tapi enggak pernah mengatakan aku loh wis amene amalku, piro amalmu. Enggak begitu. Orang beriman beramal terus tapi khawatir, ya Allah, tolong diterima. Makanya kan kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan, setelah mereka membangun Masjid Ar-Rahman ya, gimana doanya? Masjid apa? Setelah membangun Ka'bah kan, doanya gimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Doanya Rabbana taqabbal minna innaka ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Baitul Haram bersama Ismail. Setelah selesai mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Padahal siapa, Pak, mereka, Pak? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Khawatir enggak diterima amalnya, Pak. Jadi orang beriman itu dalam beribadah kepada Allah menggabungkan antara roja sama khauf, sangat berharap dan sangat takut, bukan dengan cinta toh. Ada orang itu buaya, Pak, bilang, lah ini aku ngelakoni ibadah, ini pengen surga, lah enggak ikhlas. Ada. Nah, ini agama ini buatan Allah, Mas, bukan buatan penuh, gitu kan. Agama itu sami'na wa atho'na, qala Allah, qala Rasul, gawe akal pian. Ini Nabi Ibrahim dengan khauf dan rojak mereka berharap masuk surga, takut masuk neraka. Pingin amal mereka diterima oleh Allah dan sangat takut ditolak. Makanya setelah membangun, mengangkat pondasi-pondasi Baitul Haram, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itulah sifat orang beriman, Pak. Orang beriman, kalau kemudian dia itu mengaku sudah banyak amalnya, bahayanya apa? Jadi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Ya, karena merasa amal itu wis akeh. Ketika merasa amalnya akeh, gampangan terhadap melakukan perbuatan dosa. Ini kalau pelacur wae gara-gara ngasih minum anjing diampuni, masa aku ngene gak diampuni? Itu loh, bunuh 100 orang sama Allah diampuni, kok masa aku ngene tok gak diampuni? Karena merasa amalnya banyak. Orang, Pak, kalau sudah merasa amalnya banyak, sudah merasa baik, itu bahaya, gak maju dia. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan amal soleh belum sempurna sampai diiringi tiga perkara. Ini kalau gak salah sudah pernah saya sampaikan berkali-kali di sini gini. Yang pertama apa, Pak? Bu, yang pertama apa, Bu? Halo? Halo? Ibu-ibu sehat semua, Gi? Bapak-bapak sehat? Yang pertama nopo? Yang boleh jawab, yang boleh jawab. Yang bisa jawab, boleh pulang. Gak apa-apa, yuk. Yang pertama, amal soleh belum sempurna sampai diiringi tiga perkara. Yang pertama, disegerakan. Karena panjenengan beramal soleh itu disuruh balapan apa keri-keri? Balapan, jangan mau dikalahkan orang, Pak, dalam amal soleh itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnatain. Hasad, iri yang positif ya, tidak boleh kecuali pada dua perkara. Jadi iri itu haram, Pak. Cuma kalau dalam dua perkara ini ojo gelem. Kamu harus iri. Apa yang pertama? Rajulun ajahullahul Qur'an. Orang yang diberi Allah Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Iriyo, gitu loh. Ada orang disok ke depan terus, kon gak iso iriyo, ojo ngono. Nah, kalau ndak iri, kelewas-kelewas cari-cari nok mburi, oh banci berarti. Nah, karena sebaik-baik soft perempuan kan belakang, iya kan? Nah, yang kedua, warujulun ajahullahu malan. Orang yang diberi Allah mal, apa itu mal? Harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkannya sepanjang malam, sepanjang siang. Nah, kalau ada orang seperti itu, iriyo. Jok-jok kemudian santai-santai wae. Gak boleh, dan hampir harus iri gitu kan. Harus mengalahkan, jangan dikalahkan kalau dalam masalah akhirat. Jadi ini, Pak, disegerakan yang pertama. Yang kedua, dirahasiakan. Mari bagi-bagi sedekah Jumat. Status alhamdulillah wis membagi ke anu sedekah Jumat 100 bungkus. Ngono. Si arep balakane. Jane wong liya kok aja melu-melu. Ya memang kadang-kadang buat laporan, Pak, buat laporan, nggih. Buat laporan. Laporan itu mergo donatur teko wong liya, nek dhewe sampean dhewe kok aja ada laporan-laporan. Nah, gitu. Kadang-kadang itu pengajian ustaznya di video. Para mereka ngono, ayo ikut kajian. Siapa ustaznya? Ibu-ibu enggak boleh ditiru lo ya. Ya enggak tahu niatnya apa, tapi kan ya banyak kemungkinan kan, banyak kemungkinan. Jadi ini Pak dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Agar kelihatan itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un. Sebanyak apapun amal soleh panjenengan, jangan dianggap besar tapi anggaplah kecil. Andaikan sudah berinfak emas sebesar Gunung Semeru pun, jangan dianggap besar tapi anggapan kecil. Karena apa? Karena kalau jenengan anggap besar, jangan dikira setan turu wae. Setan enggak pernah tidur, Pak. Datang sampean sakit amale. Akhirnya ujub kan? Ujub itu lah biasanya takabur kan? Iya Banda. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata maka nafi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, biji sawi dari sikap sifat sombong. Ya, merasa lebih daripada yang lain, aku lulus infak apa, gak melu lapo-lapo gitu kan. Aku lulus etika, aku lulus ilmu terawih, lulus hatam sakmini. Kon, desel wae, tangi ke subuh, mari sahur ke tangi. Ngono, mek melu mangan, kok gak gelem lima, gak gelem apa gitu ya. Itu bahaya Pak, ketika orang sudah merasa banyak amal. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mending orang itu Pak, gak sholat malam, tidak iktikaf, tidak tilawatul Quran, tapi kemudian menyesal saat pagi hari daripada yang iktikaf iya, qiyamul lail iya, baca Quran iya, terus menganggap lebih baik daripada yang lain. Sambutan, maksud. Nah, ini dalil yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka yang sabiqun bil khairat, mereka adalah yang masuk surga tanpa hisab karena walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Enggak pernah syirik, Pak. Enggak pernah syirik. Makanya kita dalam doa zikir pagi petang itu kan berdoa jangan sampai kita syirik kan nggih. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah tak? Nah kalau salah sih benar terus pundi lo. Gimana ibu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tolong diulang. Jadi itu doa yang dibaca Nabi setiap zikir pagi dan petang Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an usyrika, jika sempat buat syirik, bika syai'an a'lamu, kepadamu dengan sesuatu yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku beristighfar kepadamu ya Allah jika ada syirik yang saya lakukan padahal saya tidak tahu. Orang itu Pak, yang namanya riya itu kan sangat tipis ya. Diibaratkan Abdullah bin Abbas seperti semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam yang sangat kelam. Jadi sangat tersembunyi yang namanya riya itu. Siapa dari kita yang enggak suka dipuji orang, ya kan? Siapa dari kita yang enggak suka dibombong, diapresiasi orang, ya kan? Itu bahaya di situ. Sekarang dalil yang ketiga, wa an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala berkata kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku dulu pernah di samping Sa'id bin Jubair. Ini dua-duanya adalah tabi'in, Bapak Ibu. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang Islam yang ketemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang Muslim yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Kalau murtad bukan sahabat. Kalau sezaman dengan Nabi tapi enggak pernah melihat Nabi, namanya mukhadrom. Kayak siapa? Raja Ethiopia, siapa namanya? Napoleon dalam Najasyi. Najasyi itu istilah kayak presiden, kayak kaisar gitu kan. Namanya itu Ashamah. Namanya Ashamah, Raja Habasyah. Nah, Husain bin Abdurrahman ini sama Sa'id bin Jubair, dua-duanya sama-sama tabi'innya. Husain bin Abdurrahman ini muridnya Sa'id bin Jubair. Kata Husain bin Abdurrahman, aku pernah di samping Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal bariha? Siapa dari kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Meteor, oke? Siapa dari kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Fakultu, aku jawab anak saya, gitu kan? Thumma qultu, kemudian aku berkata, ini lho Pak, perlu diperhatikan. Ama inni lam akun fi sholah. Ya, aku melihat bintang jatuh itu bukan berarti aku sedang sholat. Jadi dia itu saking tidak mau riaknya, Pak. Dijelaskan, tapi saya melihat bintang jatuh itu bukan karena aku sholat. Khawatir dipuji dengan perkara yang tidak dia lakukan. Kadang-kadang kita itu kan dipuji orang dengan perkara yang tidak kita lakukan, kan seneng kan? Kalau Husain bin Abdurrahman tidak mau, langsung mengatakan, tapi aku tadi malam itu memang melihat bintang jatuh, tetapi bukan berarti aku sholat loh. Nah, kenapa enggak sholat? Walakinni lujurtu, karena aku apa? Karena aku disengat binatang berbisa. Apakah kalajengking, apakah ular, apakah apalagi bunggonggo, kelabang, pokoknya binatang berbisa, Pak. Adem panas, abun nut-nut gitu paling enggak bisa tidur gitu loh. Makanya karena enggak bisa tidur itu melihat bintang jatuh. Ditanya sama Sa'id bin Jubair, "Fama sana'ta?" Terus apa yang kamu lakukan? Nah, ini penting juga. Karena orang ketika sakit, Pak, kan panik ya. Karena ingin sembuh, akhirnya enggak peduli seperti aku sembuh, boleh lewat dukun, boleh lewat lemah kuburan gitu kan. Pokoknya sembuh. Kadang-kadang orang itu meskipun tahu enggak boleh, tapi karena paniknya ingin yang sembuh, kadang-kadang jalur yang tidak disyariatkan pun ditempuh gitu. Makanya ditanya, "Fama sonata?" Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu enggak bisa tidur gara-gara dientuk? Nah, gitu kan. Qultu, aku menjawab, kata Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu, aku minta ruqyah gitu loh. Aku minta ruqyah. Jadi maksudnya aku itu minta seseorang untuk mengobati penyakit saya dengan membacakan Al-Qur'an padaku. Karena Al-Qur'an adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sebagian Al-Qur'an ma huwa syifaun, ada menjadi syifa, obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Wala yaziduz zalimin illa khasara, dan Al-Qur'an itu enggak nambah kepada orang-orang yang zalim selain Sampun, ini masih panjang hadis ya, nanti malah jam 9 pulang, enggak apa-apa tak? Oke, kalau begitu insya Allah saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita mulai dari awal hadisnya ya. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelepatan. Kadang-kadang ini tidak berus juga sih tadi yang ngapunten ya. Tapi biar tidak ngantuk kok. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.